Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Wa waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Serta para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM di wilayah Barlingmas Cakep, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV dan Uthman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan ahadith anis sabr, hadith-hadith yang berkaitan dengan kesabaran. Pada pertemuan yang lalu telah kita terangkan satu hadith tentang ta'un, wabah penyakit. Ada beberapa koreksi yang harus saya sampaikan. Kalau tidak salah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa yang meninggal karena pertempuran di jalan Allah itu disebut dengan syahid dunia. Yang benar adalah syahid dunia dan akhirat. Yang meninggal karena bertempur di jalan Allah, berperang, itu disebut dengan syahid dunia dan akhirat. Yakni di dunia dihukumi sebagai syahid, tidak dimandikan jenazahnya, disolatkan apabila mau, tidak disolatkan pun tidak mengapa. Dan di akhirat pun dihukumi dengan syahid. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang meninggal karena perkara-perkara yang menimpanya selain pertempuran di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah kemarin saya sebut dengan syahid dunia. Ya, yang benar adalah syahid akhirat. Dia di dunia dihukumi sebagaimana orang meninggal sewajarnya, tetap dimandikan, tetap disolatkan, tetap dimandikan apabila memungkinkan, tetap disolatkan, dan dia di akhirat mendapat kedudukan seperti orang yang mati syahid. Itulah syahidul akhirah. Ini hal yang harus saya koreksi. Setelah saya mendapatkan faedah, baru saya intabahtu ala dalika. Dapat kiriman dari seorang ikhwah. Saya baru teringat dan sadar akan kesalahan saya. Wa jazahullahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau. Hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah memasuki hadith yang baru. Ya, kita memasuki hadis yang baru, yaitu hadis ke-34 Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sudah kita sampaikan, ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza btalaitu abdi bihabibataihi, apabila aku menguji hambaku dengan kedua kekasihnya. Apa yang dimaksud dengan dua kekasihnya? Yaitu dengan dua matanya, dua pandangannya. Matanya dijadikan buta. Fasabara, kemudian dia sabar. Awwattuhu minhumal jannah, aku akan ganti kedua matanya dengan surga. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menguji hambanya yang dikasihinya dengan menghilangkan pandangan dia. Dan kita tahu bahwa pandangan atau mata itu adalah perkara yang indera, yang termasuk indera yang paling kita cintai di eman-eman. Ya. Kenapa? Karena manfaatnya, mata itu manfaatnya bagi manusia sangat besar. Dengan dua mata itu kita bisa memandang sesuatu yang kita sukai, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Pengin jalan menuju suatu tempat, ya lewat mata yang menuntun. Ingin memilih makanan, pakai mata atau diraba pakai tangan. Ya. Jadi mata itu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan juga mungkin menikmati sesuatu yang menyenangkan. Melihat keluarganya, melihat anaknya, melihat dan membaca kalamullah, firman-firman Allah Ta'ala. Ini mata. Demikian juga dengan mata itu seorang bisa terhindar dari bahaya yang dia khawatirkan. Jadi dia tahu ada bahaya atau tidak, itu adalah dengan bimbingan dari Allah, kemudian lewat karunia mata. Lewat ceglongan, ya, di atas sandalnya ada yang ngeruwel, tidak asar langsung apa? Langsung injak. Nginjak juga harus dengan mata itu. Jadi tahu yang diinjak kok kenyil-kenyil itu apa? Ya, itu dengan mata. Tatkala mata yang demikian besar fungsinya hilang, tentu seorang sedih napa mboten? Sedih. Ya. Kesiapan orang untuk kehilangan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dikasihi, tentu berbeda dengan hilangnya sesuatu yang tidak dikasihi, tidak disukai, atau mungkin sudah tidak dibutuhkan. Contoh, cukur rambut. Kalau sudah dicukur, jenengan betok kundur nama beten. Rambut kalau sudah kita cukur, kita masukkan kantong plastik, kita koleksi begitu, udah, lah ngusing tukang cukur ora apa-apalah. Ya. Karena memang kita udah gak butuh, padahal rambut itu nikmat. nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kurang kita sadari. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul menyarankan man kana indahu sya'ar falyukrimhu. Orang yang punya rambut itu diopeni rambutnya. Falyukrimhu. Dimuliakan rambutnya. Dirawat. Ya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kebutuhan kita kepada rambut kurang, maka begitu hilang sebagian rambut, jatuh sebagian rambut, enggak kita cari. Baik. Beda halnya dengan mata. Karena mata itu adalah indera yang sangat kita butuhkan, organ yang sangat kita sukai. Sehingga ketika hilang akan menimbulkan kesedihan. Nah, tatkala seorang bisa bersabar ketika diambil matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti kedua matanya dengan surga. Masyaallah. Mana yang lebih baik? Bisa melihat di dunia ataukah tinggal di surga? Yang kedua yang lebih baik. Tapi kalau disuruh milih, milih ngelihat di dunia atau milih masuk surga? Milih di dunia ngelihat dan juga masuk surga. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dan menguji hambanya dengan mengambil matanya, dia bisa bersabar, maka Allah akan gantikan pandangan tersebut dengan kenikmatan surga. Dan kalau sudah dapat kenikmatan surga, kenikmatan memandang di dunia itu sementara, sementara kenikmatan surga adalah selama-lamanya. Allah itu kalau membalas jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan, daripada apa yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti kalian di surga itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau kita di surga besok punya tempat cemeti, atau sekarang kita punya tempat cemeti. Cemeti sih pandangnya berapa? 1 meter. Kalau kemudian cemeti dunia ini kita bawa ke surga, diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan tempat cemeti kita di dunia, diboyong ke surga, maka nanti tempat cemetinya, tempatnya tok, lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, ini sesungguhnya ya, kalau sudah dapat tempat cemeti di surga, ya otomatis dapat surganya otomatis. Ya, nggak mungkin seorang nanti dapat tempat cemeti di surga tapi apa? Masuk ke dalam neraka. Jadi kalau sudah dapat kenikmatan surga, berarti dia ahlul jannah. Nah, ini tempat cemeti kita di surga itu dihargai oleh Allah jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi lebih baik daripada dunia seisinya. Maka surga itu tidak ada bandingannya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis qudsi, a'adattu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adattu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah siapkan bagi hambaku yang saleh, ma la aynun ra'at, segala kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah terdengar oleh telinga mereka dan belum pernah terbersit sekalipun dalam benak mereka. Insyaallah. Silahkan kita ini membayangkan kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Maka kenikmatan surga jauh lebih nikmat. Ketika kita melihat sebuah pemandangan yang paling menyenangkan, maka di surga pemandangan akan jauh menyenangkan dan belum pernah kita lihat bandingannya di dunia. Ketika kita berangan-angan menuju ke satu tempat karena mendengar tempat itu begini, begini, begini, begini. Tapi surga lebih dari apa yang telah kita dengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk penduduk surga. Allahumma amin. Nah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti, menguji hambanya dengan satu perkara yang terkadang terasa berat bagi orang tersebut. Mata yang dia sukai diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau dia bersabar, maka Allah akan gantikan mata itu dengan surga. Ini hadis ke-34. Selanjutnya kita akan masuk ke hadis 35. Kemudian ada satu faedah dari hadis ke-34 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, Allah akan uji orang itu. Innallaha idza, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menguji seorang hamba, apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Karena di balik ujian itu ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia lulus. Ya, maka apabila ada seorang di antara kita merasa kok hidupnya penuh dengan apa? Ujian, penuh dengan masalah, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketidaknyamanan, maka berhusnudzon, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya itu adalah ujian. Terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dalam menerima ujian tersebut. Itu yang diuji dengan kesusahan. Terus bagaimana halnya dengan orang yang diuji dengan kenikmatan? Sama. Kenikmatan adalah ujian, sebagaimana juga susah adalah ujian. Bujang itu adalah ujian, menikah juga ujian. Enggak punya anak juga ujian, punya anak juga ujian. Punya suami ujian, enggak punya suami juga ujian. Jadi masing-masing ada tingkat ujiannya sendiri. Maka berhusnudzonlah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hadis ke-35. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Atha ibni Abi Rabbah, dari Atha bin Abi Rabbah, murid dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, berkata Atha, qala li ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu saat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepadaku, ini Atha bin Abi Rabbah diajak bicara sama gurunya, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas kepada Atha? Berkata Abdullah bin Abbas, ala urika imra'atan min ahlil jannah, Maukah engkau wahai Atha, kutunjukkan seorang wanita penduduk surga? Masya Allah. Maukah engkau aku tunjukkan wahai Atha, seorang wanita penduduk surga? Penduduk surga tapi masih jalan-jalan di atas bumi. Rasanya gimana kalau lihat penduduk surga masih jalan-jalan di atas bumi? Itu rasanya deg-deg ser. Ya. Wong kita dulu pas lagi nyantri, kemudian lihat teman kita yang dia diterima kuliah di mana? Kota Madinah, kota Nabi. Itu rasanya Masya Allah, kita katakan hum ahlul Madinah yamsuna ala ardi Indonesia. Mereka adalah penduduk Madinah yang berjalan-jalan di bumi Indonesia. Itu rasanya sudah kepingin banget. Apa maning melihat temannya jalan di depan dia, ternyata dia adalah penduduk surga. Rasanya kayak ngapa coba? Duduk jejer dengan seorang ahlul jannah. Salaman dengan seorang penduduk surga. Ketemu salaman dengan Abu Bakar. Abu Bakar penduduk surga. Tapi hidup di tengah-tengah manusia. Ya. Kata Ibnu Abbas kepada muridnya Atha bin Abi Rabbah, wahai Atha, mau enggak kau aku tunjukkan seorang wanita penduduk surga? Faqultu bala, tentu saja wahai Ibnu Abbas. Qal, berkata Ibnu Abbas, hadhil mar'atus sauda, itu loh wanita yang berkulit hitam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada seorang wanita berkulit hitam. Artinya apa? Enggak diperhitungkan sama sekali. Secara bentuk fisik kulitnya hitam. Istilahnya kayane ora ono sing senglire. Jadi sekali lagi kita ini jangan putus asa dan tetap berhusnudzon kepada Allah. Anda berkulit putih itu pemberian Allah dan itu ujian dari Allah. Apakah Anda bersyukur ataukah tidak? Anda berkulit hitam itu pemberian Allah dan itu ujian dari Allah. Apakah Anda bersabar dan bersyukur atas pemberian tersebut ataukah tidak? Ustaz, nek sabar iya, ning kulite item kok bersyukur ki kepiye jal? Pripun niku nek item le bersyukur? Sing kulite ora item mesti ora angel nek kon mikir, iya ora tekan ya. Pripun? Kulit hitam tapi bersyukur niku kepripun? Alhamdulillah ora blontreng lho niku. Ya. Kemudian kalau di malam hari bagaimana? Lebih tersembunyi. Masyaallah. Ya. Kalau kemudian ngelamar wanita kok ternyata kulitnya putih, apa kata wanita? Saya kulit putih kok kamu kulit hitam. Maka kita katakan, bukankah siang terang benderang dan malam gelap gulita keduanya berpasangan? Bukankah api panas membara dan es dingin sekali keduanya juga berpasangan? Maka kita sudah ditetapkan sebagai jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pede gitu loh. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Di sini kata Abdullah Ibn Abbas, datang seorang wanita kulit hitam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya bukan dia kulit hitamnya atau tidaknya, tapi apa setelah itu? Jadi seorang menjadi ahlul jannah itu bukan karena kulitnya putih, bukan karena kulitnya hitam, bukan karena tinggi badannya, bukan karena tampannya, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala la yanduru ila suwarikum wala ila jasadikum. Allah tidak melihat bleger kalian, tidak melihat jasad kalian. Walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian, hati kita, dan juga amalan kita. Percuma ganteng nih ngeratau sholat. Tapi masya Allah, orang ganteng tapi sholat. Sing apik malih, yo ganteng yo sholat. Ayu ora sholat, masya Allah. Jenengan milih pundi? Nek ditawari calon ora ayu neng sholat. Elik banget neng sholat. Nuki wayu banget neng ra sholat. Milih pundi jenengan? Niki bapak-bapak is podo wae pilihane. Sing ayu tur sholat ngoten niku. Tapi yang namanya cantik, ini catatan bagi para pemuda. Cantik itu hanya sekian persen dari kecantikan wanita. Cantik jasad itu hanya mungkin 0,0 sekian persen dari kecantikan seorang wanita. Kita harus pertimbangkan hatinya, kita pertimbangkan akhlaknya, kita pertimbangkan tingkah lakunya, kita pertimbangkan ibadahnya. Terkadang kita menilai hanya sekedar penampakan apa? Lahiriah. Salah. Orang pemuda. Ini kok jadi Melayu tekan pemuda nih pripun? Seorang pemuda yang menilai wanita hanya dari kecantikan lahiriah saja, seperti seorang yang menilai langit dan bumi dari satu sisinya saja. Hujane tok, atau panase tok, atau kerikile tok, atau gununge tok, atau danonya tok, atau rumputnya tok, atau bebek tok. Kok tekan bebek barang ini beribun? Antara langit dan bumi isinya apa? Macam-macam. Tapi kalau kita lihat hanya satu sisi saja, ya kayak gitu. Maka monggolah mas-mas yang belum nikah, kalau cari jodoh itu mbok ya jangan yang terlalu kriterianya apa? Tinggi. Cari jodoh sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agamanya. Kembali. Kata Ibnu Abbas, ini seorang wanita hitam datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni usra. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku senantiasa mengalami sara. Ini kejang-kejang. Aku mengalami kejang-kejang, sara, usra. Dan sara yang dialami oleh wanita ini adalah sara, kejang-kejang dari gangguan jin. Ya, kejang-kejang dari gangguan jin. Wa inni atakasyafu, dan setiap aku mengalami kejang-kejang, maka auratku pun tersingkap. Jadi dia mengeluhnya apa? Dua, saya kejang-kejang, dan ketika kejang-kejang auratku tersingkap. Masya Allah. Orang sakit masih mikir aurat. Di beberapa zaman yang kita lihat, kalau kita tidak mau mengatakan zaman kita, di beberapa zaman yang kita lihat, orang sehat gak peduli dengan aurat. Malah pamer. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga aurat kita, menjaga aurat keluarga kita, dan menjaga aurat muslimin dan juga aurat muslimat dimanapun mereka berada. Memberi hidayah kepada para kaum muslimin yang belum bisa menutup aurat mereka, dan juga memberi hidayah kepada kaum wanita yang belum bisa menutup aurat mereka. Allahumma amin. Kita doakan mereka. Lihat wanita ini mengatakan inni usra wa inni atakasyafu. Saya kejang-kejang ya Rasulullah, dan ketika kejang-kejang aurat saya tersingkap. Kemudian wanita tersebut minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fad'ullah ta'ala li." Wahai Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah untukku, mintakan kesembuhan. Qal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala an yu'afiyaki." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut, "Engkau kuberi dua pilihan. Engkau kuberi dua pilihan. Kalau kau mau bersabar atas penyakit yang menimpamu, engkau akan dapat surga. Tapi kalau kau kurang mampu untuk bersabar, aku akan mohonkan kesembuhan kepada Allah." Tapi gak ada janji apa? Gak ada janji surga. Kira-kira pilih mana itu? Nek jenengan itu loh. "Saya itu miskin. Kalau pas miskin itu ya lapar. Kalau pas lapar saya suka pingsan. Kalau pas pingsan saya suka tersingkap napa? Auratnya. Mbok tolong didoakan." Diberi pilihan jenengan. Nek sabar melebu surga. Ning tetep melarat, tetep semaput, tetep ngelih. Nggih. Tapi kalau mau didoakan kaya wareg tur ora semaputan, jenengan milih sing pundi? Milih sing sehat tur melebu surga, milihne ajek. Ya gitu yang kita minta kepada Allah. Kita diberi afiah. Afiah itu artinya apa? Keselamatan. Ya ora sogeh-sogeh banget lah. Sing penting napa? Cukup. Kebahagiaan itu adalah ketika kita merasa napa? Cukup. Kita kembali kepada hadis ini. Wanita ini diberi dua pilihan. Kalau kamu bersabar, kamu masuk surga. Ini bersabar, penyakit itu tetap ada pada dirimu. Kamu masuk ke dalam surga. Tapi kalau kamu mau, tak doakan kepada Allah, kamu sembuh. Tapi gak ada jaminan? Gak ada jaminan surga. Wanita ini mengatakan, "Qalat asbir." Kalau begitu aku akan bersabar ya Rasulullah. Hanya saja, kata wanita tersebut, "Inni atakasyafu." Hanya saja kalau aku sakit, aku kejang-kejang, nanti auratku masih tersingkap. Sudah ya Rasulullah. "Ud'ullaha alla atakasyaf." Dah, saya minta tolong doakan pada Allah, auratku tidak tersingkap. Maka dia didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'alaha. Maka sejak itu kalau dia kejang, sedang kambuh penyakitnya, auratnya tidak lagi tersingkap. Ini pentingnya doa. Doa untuk apa? Doa minta agar aurat kita tidak tersingkap. Sering doa apa badan? Insyaallah. Insyaallah sering apa badan? Doa supaya aurat kita tidak tersingkap. Di antaranya adalah yang termaktub dalam zikir pagi kita. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Yani kesalahan-kesalahanku dan juga aurat zahirku. Terkadang kalau kejadian mendadak, jebret, itu yang namanya aurat sulit terjaga. Apalagi nuun sewu ibu-ibu. sing biasane nganggo napa? Jarik, sing biasane nganggo daster, sing biasane ngagem jubah. Maka supaya terjaga aurat kita, apapun yang menimpa kita, kita minta kepada Allah. Supaya aurat kita ini betul-betul apa? Terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullukum ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arr." Setiap kalian itu telanjang, terbuka auratnya. "Illa man kasautuhu," kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. "Fastaksuni aksukum," maka mintalah kalian pakaian kepadaku. Niscaya aku akan beri kalian pakaian. Berarti klambi niku nggih kudu disuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pakaian pun harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertutupnya aurat kita pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita ini ternyata lebih memilih apa tadi? Surga dibandingkan kesembuhan. Ada beberapa pembahasan berkaitan dengan hadis ini. Di antaranya adalah bahwa orang atau kata-kata Abdullah ibn Abbas, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah," maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita penduduk surga. Dari sini bisa kita ambil bahwa sebagian orang atau ahlul jannah itu kita bisa lihat dari dua sisi. Satu, dari sifat-sifatnya. Yang kedua, dari person-person. Jadi kita bisa menentukan bahwasanya orang ini layak jadi ahlul jannah ataukah tidak. Layak ya, tidak menentukan pasti. Kecuali nanti, jenis yang kedua. Orang ini layak menjadi penduduk surga atau tidak, itu dilihat dari sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, memang sudah disebutkan orangnya. Yang pertama tadi apa? Sifat-sifatnya. Yang kedua, langsung ditunjuk hidung. Fulan masuk surga. Adapun yang dilihat dari sifat-sifatnya adalah setiap orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia berhak untuk mendapatkan surga secara zahir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. "Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adn." Balasan Allah bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang beriman dan beramal soleh, dia adalah calon penghuni surga insyaallah ta'ala. Tapi kita tidak bisa memastikan. Karena terkadang orang itu tampaknya beriman, tampaknya beramal soleh, tapi ternyata hatinya kosong dari iman. Misalnya siapa? Orang munafik. Orang munafik itu meskipun menampakkan amal soleh, meskipun menampakkan keimanan, akan tetapi hati mereka terisi oleh kekafiran. Insyaallah ta'ala pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah calon penghuni surga dilihat dari sifat-sifatnya. Yang kedua adalah calon penghuni surga dilihat dari personnya. Memang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan adalah penghuni surga. Di antaranya adalah wanita ini. Ini adalah yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni surga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kesempatan dan panjang pada usia. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.